Oke, semoga New Diva. Semua berubah. kita bersama dan harus berpisah. Semoga kisah cinta kita abadi selamanya. Tepuk tangan mana dulu dong buat Mas Gary Maesa di sini, keren luar biasa. Buat Tasa yang paling rame dulu dong.